Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus kita memikirkan tentang Alkitab kita. Sekarang kita akan melihat bagaimana Alkitab dan antropologi manusia atau sejarah manusia menurut Alkitab. Ini menjadi menarik untuk kita pikirkan karena bagaimanapun pergumulan kehidupan masa kini sangat erat di dalam benturan ilmu pengetahuan dan Alkitab. Dan saya pikir perlu untuk memikirkan dengan jernih bagaimana sebetulnya memahami Alkitab dan ilmu pengetahuan itu bukan berduel tetapi berduet gitu ya. Artinya all truth is God truth, semua kebenaran adalah kebenaran Allah, kecuali tentunya ilmu pengetahuan yang melawan Alkitab. Nah, kita mesti berargumentasi. Misalnya Alkitab mengatakan manusia diciptakan oleh Allah, tetapi ilmu pengetahuan bilang bukan, tapi evolusi. Ah, mari kita saling menguji. Tidak ada yang perlu ditakutkan, bukan? Dan kita akan mengadu data dan mengadu fakta, logika yang paling mendekati yang mana sih sebetulnya? Yang paling bisa dipahami. Itu contoh. Nah, tetapi sekarang kita akan berbicara dulu tentang bagian ini sambil nanti berjalan melihat apa yang dikatakan Alkitab. Di dalam kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 28. Kejadian 1, 26 sampai 28. Alkitab mengatakan bagaimana proses penciptaan manusia. Dikatakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 22 sampai 24. Ya, Kejadian 3, 22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah itu, pohon pengetahuan ya, yang baik dan jahat. Nah, oleh karena itu saudara, dikatakan kemudian bagaimana manusia itu ya, diusir oleh Allah dari Taman Eden. Dikatakan Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya dia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia mengambil manusia itu dan di sebelah, ia menghalau manusia itu Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, saudara yang kekasih, pada waktu kita membaca bagian ini dan kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi kebenaran Alkitab di dalam penciptaan dan kejatuhan. Ini dua bagian dulu, ya. Lalu kemudian bagaimana manusia itu direkonstruksi atau recreation, diciptakan ulang oleh Tuhan, artinya lewat penyucian. Di dalam Kejadian 3 ayat 16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Lalu di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus 3, 10-13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada hari itu. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Lalu ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Empat bagian ayat ini akan menjadi empat titik konsentrasi kita. Pertama, pada Kejadian 1 dikatakan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, lalu menaruh manusia itu di dalam Taman Eden. Dalam gambar dan rupa dijadikannya manusia dalam dua gender, laki-laki dan perempuan. Ini penting dulu pertama untuk kita pahami. Bagaimana Tuhan menciptakan lebih dulu laki-laki, dari tulang rasuknya diambillah dan diciptakanlah perempuan. Menjadi menarik, saudara. Laki-laki dan perempuan ada dalam desain Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya. Di dalam evolusi saya tidak bisa memahami kalau kemudian ada satu Big Bang yang besar, lalu dikatakan dari situ ledakan lah keluar manusia. Saya juga gak ngerti bagaimana caranya bisa manusia itu dua, laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau Alkitab mengajarkan laki-laki dan perempuan adalah desain by God. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, dalam teori evolusi, apakah bisa berevolusi laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki? Ini pertanyaan menarik juga yang perlu dipikirkan. Dan kalau memang laki-laki dan perempuan itu datang dari sebuah ketidakteraturan, sebuah ledakan di waktu yang lampau, miliaran tahun yang silam, dalam teori evolusi, bagaimana bisa menjadi sepasang dan sangat teratur? Ini pun menjadi problem yang serius, bukan? Karena itu, ketika Alkitab mengatakan Tuhan menciptakan manusia, diciptakannya, lalu laki-laki dan perempuan, untuk mau menjelaskan bagaimana sebetulnya di dalam proses penciptaan, dan manusia diciptakan laki-laki lebih dulu baru perempuan, sehingga Alkitab mengatakan bagaimana perempuan harus tunduk pada laki-laki, tetapi laki-laki harus mengasihi perempuan, dan bukan menganiaya atau menindas. Jadi Alkitab melawan diskriminasi, tapi Alkitab juga tidak sejalan dengan emansipasi. Alkitab mengandung ajaran yang sangat luar biasa. Partisipasi dua orang terlibat secara penuh, mengasihi, menghormati. Di dalam kasih ada hormat, dalam hormat ada kasih. Itu luar biasa hubungan suami istri. Sehingga di dalam proses ini, manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Bukan hanya itu, tetapi Alkitab menggambarkan bagaimana manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dibuat dalam laki-laki dan perempuan itu, menjadi manusia yang sepasang dan bisa menyatu. Ini menjadi menarik. Bukan sepasang artinya Tuhan bilang begini, tidak baik laki-laki itu seorang diri baru menciptakan seorang perempuan. Tetapi bukan karena Tuhan bingung, ya Allah bingung dengan hakikat yang ada, melainkan ya untuk menjelaskan kepada kita kenapa ada dua atau ada sepasang. Karena memang manusia diciptakan sebagai makhluk berpasangan yang kemudian bertumbuh berkembang biak, dicebutlah dari individu-individu menjadi keluarga, menjadi masyarakat. Ya, lingkungan, tingkat RT, RW, kelurahan dan kota, kemudian negara, kemudian dunia dan seterusnya, kan begitu. Nah, Manusia ini diciptakan laki-laki dan perempuan itu menjadi sepasang. Menjadi menarik pada azas memahami hakikat keperbedaan baik di dalam struktur tubuhnya, ya, jenis kelaminnya, kemudian orientasi berpikirnya. Itu ada keunikan laki-laki dan perempuan. Ya, bukan sebuah kebetulan, karena perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kesempurnaan kesatuan. Artinya apa? Saling melengkapi. Laki-laki itu cenderung objektif, perempuan itu subjektif. Laki-laki itu jenis kelamin laki-laki, ya perempuan tentu jenis kelamin perempuan. Yang laki-laki itu logik kuat tadi, yang perempuan bermain dengan rasa misalnya kan. Sehingga semua adanya laki-laki dan perempuan tadi menjadi perpaduan yang sangat luar biasa pada hakikat dirinya. Maka kesempurnaan suami istri adalah kesatian, kesejiwaannya, kesatuannya. Nah ini menarik, tidak ada ajaran ini yang akan saudara temukan dalam evolusi hakikat penciptaan manusia dan argumentasi kenapa evolusi terjadi. Karena mengapa? Karena evolusi dipahamikan kemudian. Ya, dipahami kemudian, ingat itu sebagai proses pertumbuhan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan ilmu coba menjelajah tentang segala sesuatu apa di luar diri manusia. Celakanya, manusia si penemu ilmu, manusia pula menjadi Tuhan, si penentu segala sesuatu. Padahal manusia itu hanya ada pada satu periode tok. Ya, nah mungkin saudara akan bilang, ah Musa kan juga satu periode penulis Kejadian begitu, bukan? Tetapi lihatlah dan ujilah tulisannya. Ya, bahwa dia memang satu periode, tapi kebenaran yang Alkitab berikan, yaitu roh memberikan kepada Musa, bukan berdasarkan kapasitas seorang Musa. Tapi roh memampukan Musa untuk menuliskan apa yang ingin dikatakan oleh roh Tuhan itu. Nah inilah saya pikir yang menjadi argumentasi penting kita. Nah mungkin akan orang bilang, karena seperti apa roh Allah itu kan begitu. Baik, tentu saja setiap orang berhak meragukannya. Tetapi siapa yang mau berargumentasi tentang kebenaran akurat berbanding dengan evolusi. Alkitab mengatakan manusia diciptakan sepasang, menyatu dalam keperbedaannya, sehingga perbedaan justru adalah potensi kesatuan yang perfect, yang sempurna. Nah itu manusia laki-laki dan perempuan. Tidak diskriminasi, tidak emansipasi, tapi partisipasi. Betapa luar biasanya. Menyatu. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam kesempurnaan itu manusia jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah karena ingin sama dengan Allah. Ya, dan dunia modern sekarang di mana sains berkembang, orang sangat bergairah terhali terhadap keinginan sama dengan Allah. Ya, sehingga dia mampu untuk merumuskan bagaimana sebetulnya manusia diciptakan dan perkembangan berikutnya. Kenapa? Karena manusia menganggap dirinya Allah. Jadi Alkitab bilang apa? Tepat sekali. Sampai sekarang, dan dunia tidak bisa membantah kebenaran Alkitab itu. Selera gairah manusia sejak jatuh dalam dosa ya tetap sama. Pengen jadi sama dengan Allah. Ya. Nah ini yang harus kita pahami. Bagaimana kemudian kejatuhan ke dalam dosa membuat manusia dikatakan diusir dari Taman Eden itu. Mereka diusir ke sana supaya tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Artinya kalau dia memakan itu dia akan hidup dalam kejahatan itu. Ya. Nah kalau hidup dalam kejahatan sebetulnya apa yang terjadi? Manusia itu sebetulnya rawan setengah mati, bahaya. Dia akan jadi setan yang tidak mati-mati tapi hidup dalam dosa dan akan dibuang ke neraka kekal. Nah oleh karena itu ketika manusia diusir itu adalah tindakan penyelamatan yang sangat luar biasa oleh Allah. Menarik sekali bukan? Cinta kasihnya memang sudah dinyatakannya. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 dia mau selamatkan manusia, dia mau tolong manusia. Nah oleh karena itu Kejadian 3:15 direalisasikan dengan mengusir manusia dari taman itu. Supaya jangan makan buah pengetahuan baik jahat itu sehingga mereka kekal hidupnya dalam kejahatan. Tidak akan mati-mati, artinya juga tidak akan ditebus. Seperti malaikat yang berdosa tidak ditebus. Logikanya sangat kuat sekali. Sehingga dengan demikian manusia harus menanggung akibat keberdosaan mati dalam kehidupannya. Tetapi berpeluang menerima kasih karunia Allah dalam kedaulatan Allah. Allah menyelamatkan manusia. Nah, kejatuhan ke dalam dosa menggambarkan kepada kita. Terjadinya hiruk pikuk kekacauan karena terjadinya kesalahan pada sistem nilai yang dianut manusia. Manusia dihidup saling mengasihi, kemudian jatuh dalam dosa saling mengeksploitasi. Saling menguasai, begitu ya. Dari mengasihi, menguasai. Dari suruh mengelola alam, jadi mengeksploitasi alam. Kan begitu kan? Kekacauan-kekacauan itu terjadi dan merentet kemana-mana. Hubungan di mana manusia menjadi penguasa atas alam semesta, atas binatang dan tumbuh-tumbuhan berubah menjadi permusuhan abadi. Nah, ini menjadi mengerikan saudara-saudara yang kekasih, bagaimana pertikaian itu terjadi. Mungkin penyayang binatang bilang gini, ah ngaco, tidak, kita sayang dengan binatang. Iya, betul, semua juga kita bisa menjadi penyayang binatang, siapa bilang tidak? Ya. Tetapi ketika Anda ada di hutan, ya, ketika binatang liar datang dan menerkam, itu yang akan terjadi. Tapi kalau binatang dipiara, kita jinakkan dengan kemampuan kita, iya bisa. Tapi sejinak-jinaknya macan, habitat aslinya gak pernah hilang. Karena itu, kalau ada darah, dia bisa kembali ke habitat asli dan mencabik saudara. Itu juga biasa. Karena memang itu naturnya. Nah, jadi kita bisa merubah satu situasi, tetapi bukan perubahan yang abadi atau esensi yang seutuhnya. Kita gak bisa membuat singa kehilangan kesingaannya. Ya, tetap saja dia singa yang dilatih untuk jinak. Tetapi akan ada sesuatu yang bisa membuat dia kembali ke habitatnya. Nah, ini cuma menjadi sebuah fenomena, bukan? Tetapi permusuhan itulah permusuhan. Nah, oleh karena itu, saya tidak sedang bilang mari membunuh binatang, jahat sekali. Ya. Saya sayang dan apa dengan binatang. Ya, dulu waktu kecil saya banyak apa di rumah itu ada pelihara anjing ya. Kita juga ada pelihara burung. Waktu saja yang membuat tidak lagi cukup untuk mengatur semuanya itu, untuk mengurus semuanya. Dan saya gak mau kalau ada kemudian kita gak bisa urus, kasihan kan. Nah, ya, tapi di dalam bagian itu jangan lupa secara hakikat esensial permusuhan telah terjadi dengan binatang itu. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, itulah manusia jatuh dalam dosa. Sehingga menimbulkan kekacauan dan sampai sekarang tidak terbantah. Manusia tidak pernah mengelola alam dengan baik. Negara maju sekalipun tetap mengeksploitasi. Cuma negara maju meneriakkan kepada negara tidak maju atau kurang apa negara berkembang supaya ini, supaya itu. Padahal dia yang memakai sebanyak-banyaknya hasil bumi dari negara berkembang. Ya, negara berkembang itu dipakai oleh negara-negara yang maju itu. Nah, ini kan kalau kita pikirkan menjadi pola hidup manusia. Tidak ada apa perhatian abadi dari manusia satu kepada yang satu, bangsa satu pada bangsa satu. Yang ada mengeksploitasi. Saling memanfaatkan kepentingan, keuntungan yang dicari. Nah, itu pun tidak terbantah. Sehingga realita yang digambarkan Alkitab sejak jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi sangat teoposentris, berorientasi pada diri. Sangat cinta diri. Itu benar sekali. Makin hari manusia makin parah, makin rusak untuk urusan itu. Nah, inilah menjadi satu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Yang harus dipahami bersama-sama. Nah, kemudian. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang kita baca tadi dikatakan karena begitu besar kasih Allah maka diberikan anaknya itu Yesus Kristus Tuhan itu mati menebus dosa kita. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih, ya, Paulus, Yohanes, semua murid yang menyebut Allah itu dengan sebutan bahasa Yunani Theos atau Allah, ya, maka Theos itu Allah itu memberikan anaknya itu Yesus Kristus itu sebagai korban untuk menyelamatkan dosa kita orang berdosa. Ini menjadi menarik, saudara. Ya. Bagaimana kemudian Allah itu berkorban untuk apa memberikan anaknya dan anaknya itu berkorban sehingga dia menjadi substitusi terhadap penghukuman atas dosa manusia. Maka sejarah manusia diciptakan dan kejatuhan ke dalam dosa kini diwarnai dengan sejarah keselamatan oleh Yesus Kristus. Yesuslah yang menyelamatkan manusia berdosa itu, yang mengembalikan manusia kepada harapan sejatinya, hidup yang kekal. Yang mengembalikan pada manusia kepada citra semula dari rancang agung yang sempurna, dari Allah yang sempurna, hidup kekal. Ada yang bilang kalau Allah itu sempurna, kenapa ciptakan manusia tidak sempurna? Salah, Allah ciptakan manusia sempurna. Lalu ada yang bilang kalau manusia itu sempurna, kenapa dia bisa jatuh dalam dosa? Bodoh sekali kalau dia tidak bisa jatuh dalam dosa. Kesempurnaan manusia ada dalam keterbatasannya, bukan ketidakterbatasannya. Kalau tidak terbatas, itu namanya Tuhan, bukan manusia. Ini logika, ini kan perlu jelas dulu. Jernih, Alkitab itu mengagumkan. Ya. Sehingga banyak sekali sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang aneh, yang tidak layak untuk dipertanyakan. Karena melawan sistem nilai yang ada. Nah, inilah kemudian kejatuhan manusia ke dalam dosa itu. Sehingga tahulah kita kekisruan-kerusuhan sekaligus penebusan oleh Kristus. Jelaslah bagi kita bagaimana manusia itu sudah ditebus oleh Kristus. Akan kemana hidup manusia? Alkitab menceritakan, Alkitab mengajarkan. Manusia ini akan hidup, kalau dia hidup dalam kebenaran sebagai anak Allah, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut Yesus Kristus Tuhannya, maka dikatakan dia akan mendapatkan langit baru, ya, bumi baru, yaitu surga mulia itu, bukan? Maka di surga mulia itulah kita akan tinggal bersama-sama dalam kesukaan yang tak terbilang, kesukaan yang luar biasa. Di mana Tuhan menjadi Allah kita yang hidup, Bapa kita yang sejati, yang abadi. Di mana kita tinggal bersama-sama dengan Dia dalam kesukaan yang tak terbilang. Jadi kalau kita melihat dalam perjalanan kehidupan manusia itu sangat jelas. Dalam garis linear itu, misalnya orang jatuh dalam dosa, kemudian ditebus. Ada titik-titik sepertinya balik begitu kan, tetapi bukan balik. Dia bergerak pada titik yang berbeda, titik yang maju, tetapi peristiwa atau konten peristiwa yang mirip. Karena tidak ada peristiwa yang mirip sama sekali, bukan? Hari ini saya makan, kemarin saya makan, besok saya makan. Tapi makan kemarin hari ini sama besok, beda itu. Nah jadi inilah yang menjadi pemikiran-pemikiran serius yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan bagaimana kita memikirkan itu dalam hari-hari kita dan menjadikan itu menjadi ketetapan Tuhan yang mewarnai kehidupan kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup penuh dengan gairah. Nah jadi kalau kita melihat gambaran di dalam antropologi manusia menurut Alkitab amat sangat luar biasa clear. Era pertama adalah era manusia diciptakan dalam kesempurnaan. Manusia itu sempurna, tidak berdosa, tapi bisa jatuh dalam dosa. Dan jangan lupa, kesempurnaan manusia adalah keterbatasannya. Jadi kalau dia sadar terbatasnya, dijaganya dirinya, disitulah sempurnanya. Jadi bukan tidak apa bisa apa saja, lalu sempurna tidak terbatas. Ya aneh, itu bukan manusia, itu Tuhan. Ya. Yang kedua, manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi orang berdosa, tidak bisa tidak berdosa. Terus menerus saja bikin dosa. Itu output dari manusia digambarkan dalam Roma pasal 3 misalnya. Ada aja dosa yang dibikin. Lalu manusia itu ditebus dari dosa, sehingga manusia berdosa yang bisa tidak berdosa. Nah, ini menjadi kompetisi bisnis orang Kristen. Bagaimana hidup benar, bagaimana hidup yang baik, kan gitu, yang sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Nah inilah bisnis kita, disitulah kita hidup. Jadi jangan hanya berkelahi dengan omongan, tetapi belajarlah berkelahi dengan perbuatan. Dalam tanda petik artinya, berbuatlah yang benar, berbuatlah yang baik. Kan begitu, sehingga berkuranglah waktu kita untuk ribut sana sini. Dan yang terakhir, yaitu tadi tidak berdosa, bisa tidak berdosa karena sudah ditebus dosanya ya. Dan yang keempat, akhirnya kita menjadi orang yang tidak berdosa di surga mulia dan tidak bisa jatuh dalam dosa. Karena terpelihara dan dijaga dalam kekekalan oleh Allah yang hidup itu. Nah, ini menjadi bagian harap puncak keimanan kita di dalam perjalanan kita. Dan semua harapan itu ya nampak jelas di dalam garis yang diajarkan Alkitab. Awal sampai akhir. Surga dibicarakan, neraka didiskusikan. Tidak ada yang gelap, tidak ada yang misteri. Kecuali belajarnya sedikit-sedikit, ngertinya dikit, ngomongnya banyak. Kacobalau lah semuanya. Tapi kalau kita pelajari dengan sungguh, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, kita teliti, kita belajar banyak, ngertilah kita betapa hebatnya Alkitab itu. Dan betapa sempurnanya yang diajarkannya. Nah inilah saya pikir yang menjadi perenungan kita, bagaimana seharusnya kita belajar memahami Alkitab dan sejarah manusia, sehingga konstruksi dari manusia itu menjadi jelas bagi kita. Dan kita bersyukur Alkitab memberikan pemahaman yang terang benderang. Semoga saudara bangga dengan keimanan saudara, bertumbuh dalam keimanan yang penuh dan hidup sebagai anak Tuhan yang cinta Tuhan secara utuh. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menolong saudara, dan jangan lupa sejarah manusia jelas di dalam Alkitab. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan karena kejadian kami yang ajaib. Tuhanlah yang menciptakan, Tuhanlah yang memelihara, Tuhanlah yang mengarahkan. Karena itu, jadikan kami laskar-Mu yang tangguh, hidup dalam kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau sehingga hidup kami menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan senantiasa. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pencipta agung, penguasa sejarah, pemilik sejarah, kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pamah dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229